3, 2, 1, let's go. Come on. bukan saja membenci bagai nama lagi kebaikan rajukan kebadanku dan memang terkadang kamu membingungkan kemarin katanya One, two, three, jump! We'll be right back. Yeah.